على آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع ثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات كوم مسلمين والمسلمات yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab At-Tajridu As-Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Masih pembahasan pada Kitabul Ilm. Kita telah sampai pada hadis yang ke-105. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik Abu Hamzah Al-Ansari adalah salah seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk al-mukthirina minal hadis, para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi ada beberapa sahabat yang masuk dalam daftar apa itu? Top score. Ya. Lalu dalam masalah periwayatan hadis. Ya, di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Anas bin Malik, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Jabir bin Abdullah, ya. Sahabat Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al Khudri, ini beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Baik, Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik bercerita, beliau banyak meriwayatkan hadis karena sebagai pelayan Nabi, jadi sering menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu banyak tentang seluk beluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Abu Hurairah juga, karena beliau termasuk ahlu sufah yang banyak menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak belajar kepada Nabi. Aisyah juga demikian, banyak ya menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ya di rumahnya. Makanya banyak meriwayatkan hadis. Dan di sini faedah penting. Semakin orang itu mulazama, semakin lama kepada seorang guru, maka dia akan semakin banyak mengambil faedah ilmu. Antum kalau semakin lama berguru kepada seorang ustaz, ya, semakin lama menuntut ilmu kepada seorang syekh, maka insyaallah taala semakin banyak ilmu yang antum apa? Dapatkan dari syekh tersebut. Oleh karenanya, dalam kitab-kitab hadis, ayyul ihwah, salah satu keistimewaan seorang rawi adalah apabila dia ya lama bermulazamah kepada seorang syekh. Jadi misalkan ya ada seorang murid, dia dibandingkan dengan murid-murid yang lain, dia ini yang paling lama belajar kepada syekh tersebut. Sabit Al-Bunani misalkan disebutkan oleh para ulama, beliau kalau meriwayatkan dari Anas bin Malik itu riwayatnya paling kuat. Apa alasannya? Karena dia yang paling lama belajar sama Anas bin Malik. Sehingga ya dia yang paling banyak mengambil faedah dari Anas bin Malik, ya, paling mengerti tentang Anas bin Malik, ya, dan seterusnya. Jadi, semakin seorang itu lama belajar kepada seorang syekh, maka dia akan semakin kuat dan akan semakin banyak mendapatkan ilmu insyaallah ta'ala. Nu'aim al-Mujmir, salah seorang murid dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau belajar kepada sahabat Abu Hurairah 20 tahun. Belajar kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa di dalam belajar itu butuh apa? Waktu. Ya, butuh waktu. Bagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Ya. Di antara kunci-kunci ilmu adalah watulu zamani, lamanya waktu. Dan ini tentu butuh kesabaran, ya. Dan sebagai nasihat untuk para santri dan santriwati, ini poin yang sangat penting, bahwa menuntut ilmu itu butuh kesabaran, termasuk yaitu kesabaran dalam menimba ilmu butuh waktu yang lama. Maka termasuk kesalahan kadang sebagian santri, ya, baru sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, banyak mungkin ada permasalahan, ada hal yang tidak mengenakkan, terus pindah tempat. Pindah tempat. Hanya mondok, hanya nyicip-nyicip. Ya, dari pondok sini cari pengalaman, katanya pindah lagi. Ya, bukan seperti itu cara menuntut ilmu. Antum kalau ingin kuat dalam menuntut ilmu, maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran, ya, butuh waktu yang lama, sabar, ya, maka itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab ada kata hikmah, man burika fi syai'in falyasbut. Siapa yang diberkahi dalam sesuatu, maka hendaknya dia sabar di situ, tegar di situ, kuat di situ. Maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Jangan menuntut ilmu itu hanya musim-musiman. Butuh istiqomah, butuh kesabaran. Ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, hidayah tidak didapatkan kecuali dengan ilmu. Dan ilmu tidak didapatkan kecuali dengan istiqomah. Ya, hidayah tidak didapatkan kecuali dengan ilmu. Dan ilmu tidak didapatkan kecuali dengan istiqomah. Maka ilmu butuh keistiqomahan, kesabaran, ya, waktu yang panjang. Baik, kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mu'adun radifuhu ala rahil. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersama Mu'ad, dan Mu'ad dibonceng oleh Nabi, ya, ala rahil, di atas unta. Rahil itu di atas kendaraan orang dulu, ya, unta. Ya, unta kecil, rahal, unta kecil. Baik. Jadi artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah bonceng siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal seorang sahabat Nabi yang ma'ruf, masyhur. Beliau adalah salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang dikenal oleh para ulama dengan hadis musalsal bil mahabbah. Sudah pernah kita pelajari hadis musalsal bil mahabbah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'ad, "Wallahi inni la uhibbu." Wahai Mu'ad, demi Allah saya apa? Mencintaimu. Ya, mencintaimu. Ini namanya hadis apa? Musalsal bil mahabbah. Antum sudah punya sanadnya? Masyaallah. Nah, itu namanya musalsal bil mahabbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "Wahai Mu'ad, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala." Ini menunjukkan keistimewaan bagi sahabat Mu'ad bin Jabal. Di antara keistimewaannya juga adalah dibonceng Nabi. Seperti dalam hadis ini. Dibonceng Nabi itu keistimewaan loh. Antum saja misalkan suatu saat pernah dibonceng sama Raja Salman misalkan. Masya Allah, itu bakal cerita kemana-mana itu, ya kan? Nah, misalkan itu, ini contoh saja. Jadi seorang dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW itu suatu keistimewaan, karena nggak sembarangan orang dipilih oleh Nabi SAW untuk dibonceng. Uniknya, Al Imam Ibnu Mandah rahimahullah punya buku judulnya Kitabu Ardafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daftar sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Jadi, kitab ini menjelaskan tentang siapa-siapa saja yang dulu pernah ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bonceng mereka-mereka. Di antaranya nomor satu siapa? Mu'ad bin Jabal. Di antaranya juga sahabat Ibnu Abbas. Dalam hadis arba'in kan ada, ya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam ihfazillah yahfazka. Itu diboncengnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga siapa? Usamah bin Zaid. Dalam hadis Jabir tentang haji, Nabi SAW ketika dari Arafah menuju Muzdalifah bonceng Usamah bin Zaid, ibu Rasulullah SAW, orang yang sangat dicintai sama Nabi. Baik, dari Muzdalifah ke Mina bonceng Al-Fadl ibnu Abbas. Al-Fadl ibnu Abbas. Ada berapa itu? Empat orang yang dibonceng sama Nabi SAW. Di antara yang pernah dibonceng Nabi juga, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ya, sahabat Jabir. Yang mana Nabi SAW pernah bertanya kepadanya, ya, tazawwajta, apakah kamu sudah nikah? Ya, dia bilang ya. Asayyibun ambikrun, apakah dengan janda ataukah dengan perawan? Itu kisahnya, salah satunya dalam sebagian riwayat bahwa Nabi SAW apa? Membonceng ya, sahabat Jabir bin Abdullah. Baik, intinya bahwa Nabi SAW pernah membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal di atas kendaraan. Kendaraannya apa? Kendaraannya unta. Kendaraannya unta. Dan ini menunjukkan satu faedah juga, bolehnya menaiki ya hewan dengan syarat hewan tersebut apa? Kuat. Dan itu memang dijadikan sebagai kendaraan. Karena kendaraan dulu itu unta, kuda, keledai, bighal, ini yang dijadikan sebagai apa? Kendaraan. Wal khayla wal bighal wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan al khayl, kuda, bighal, peranakan antara kuda dengan keledai, ya, wal hamir, keledai, litarkabuha, agar kalian mengendarainya. Wah, ini transportasi zaman dulu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan transportasi yang kalian tidak ketahui sekarang. Artinya Allah nanti bakal akan ciptakan alat-alat transportasi modern yang enggak ada di zaman Nabi. Dan itu terbukti apa enggak zaman sekarang? Terbukti. Banyak transportasi modern yang enggak ada di zaman Nabi. Ya, mobil, ya, bis, kereta api, pesawat, enggak ada di zaman Nabi. Tapi itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran bahwa Allah akan menciptakan. Ya, dan inilah keajaiban Al-Quran. Keajaiban Al-Quran mengabarkan tentang masa depan. Baik. Qal Nabi SAW ketika sambil bonceng Mu'ad bin Jabal, dia mengatakan, ya Mu'ad ibnu Jabal. Wahai Mu'ad bin Jabal. Dipanggil. Wahai Mu'ad bin Jabal. Mau dikasih nasihat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, subhanallah ya, beliau adalah orang yang sangat sayang kepada sahabat-sahabatnya. Tapi sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada para sahabat, yaitu dengan sering memberikan apa? Nasihat, bimbingan. Ya, jadi ini satu faedah penting, yaitu gunakan waktu-waktu kita ketika bertemu dengan sahabat, ketika bertemu dengan teman. Ya, ketika seorang ayah bertemu dengan anak, ketika seorang suami bertemu dengan istri, yaitu dengan memanfaatkan waktu tersebut untuk memberikan apa? Nasihat. Karena nasihat itu tidak mesti seperti taklim. Kadang kita di atas kendaraan pun bisa memberikan apa? Nasihat. Sambil bonceng anak, sambil nyetir mobil, ngobrol sama teman. Ya, itu juga bisa dijadikan sebagai momentum untuk memberikan apa? Nasihat. Jadi nasihat enggak mesti seperti ustaz ya, kayak gini misalkan, ya. Kumpulkan semuanya, temannya, kumpulkan semuanya, keluarganya, istri, anak-anaknya. Innal hamdalillah nahmadu. Enggak mesti seperti itu. Jadi antum ngasih nasihat, ngasih pesan kepada mereka, justru biasanya kalau suatu nasihat disampaikan dengan santai, kemudian suasana juga rileks, itu biasanya lebih nyantol biasanya. Ya, lebih nyantol. Makanya ulama utarbiyah ulama utarbiyah menyebutkan ada tiga momentum waktu yang tepat untuk memberikan nasihat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu, saat bonceng. Seperti ini. Ini salah satu waktu yang tepat nih ngasih nasihat. Antum jalan-jalan sama misalkan anak, ya. Ambil nyantai jalan-jalan terus ngasih nasihat. Itu nyantol tuh. Ya. Habis itu beliin jajan, beliin mainan, Masya Allah, nyantol. Baik. Yang kedua, saat makan bareng. Makan kan santai kan? Tapi saat itu digunakan, dimanfaatkan untuk ngasih nasihat, itu bagus. Masih ingat? Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak tiri beliau, Umar bin Salamah, yang makannya keratelan tangannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya. Ya gulam, sammillah wa kul yaminik wa kul mimma yali. Wahai anak kecil, makanlah dengan bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah yang terdekat denganmu. Itu saat apa itu? Saat makan. Jadi saat makan kita ngasih nasihat. Itu pesan. Kita juga demikian, ikhwan. Antum pas makan bareng-bareng sama teman, mungkin ada yang kurang adabnya, kasih nasihat. Ya, sambil nyantai, enggak usah galak-galak. Ya, beda loh ya. Kita ngasih sambil bentak, marah, ya, sambil kita menyampaikannya dengan lemah lembut, itu apa? Beda. Maka narifku fi syai'in illa zana. Wama nuzia'an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya. Dan tidaklah dicabut, ya, kelembutan itu dari sesuatu kecuali akan menodainya. Ya, jadi ini sangat penting. Momen kita saling memberikan nasihat di waktu makan, di waktu kita santai, ya, kita saling menasihati. Itulah ukhuwah Islamiyah. Ya, persahabatan yang baik itu bukan membiarkan teman kita dalam kekeliruan. Persahabatan yang baik adalah kita mengingatkan teman kita tatkala kita, tatkala dia salah, lalai. Itu teman yang baik. Ya, teman yang baik. Dan teman-teman yang seperti itu, suatu saat nanti antum akan rindukan dia. Nasihatnya, petuahnya, ya. Nah, daripada teman-teman yang tidak memberikan apa? Nasihat, tidak mengingatkan kita. Baik. Momentum yang ketiga adalah saat sakit. Saat sakit. Ada anak sakit atau teman kita sakit, antum ya perhatian kepada dia, gitu ya. Kemudian ngasih nasihat kepada dia saat sakit, itu saat-saat yang gampang nyantol untuk diterima. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jenguk anak seorang Yahudi. Dia masih Yahudi itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Kemudian diajak masuk Islam. Dan masuk Islam. Padahal bapaknya Yahudi. Ya. Nah, itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan akhlak Islam. Jadi boleh untuk menjenguk misalkan ada tetangga kafir, non muslim, boleh. Ya. Justru dengan itu kita harapkan mereka akan simpati kepada Islam, tertarik dengan agama Islam. Betapa banyak orang-orang non-muslim memeluk agama Islam tatkala mereka melihat keindahan Islam. Nah, di sini kita tunjukkan akhlak Islam itu. Ya, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga anak itu pun akhirnya kemudian apa? Masuk Islam. Setelah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan dia dari neraka. Nah, untuk misalkan ada teman sakit juga demikian. Jangan teman sakit, oh, sakit tak? Kok enggak tahu ya? Kita ini kadang-kadang seringkali apa? Cuek. Teman sakit, sembuh, minggat, terserah dia. Gue lo. Ya. Ini enggak benar. Sahabat yang baik adalah sahabat yang apa? Perhatian. Ya, temannya kok ada yang enggak masuk, kenapa gitu kan? Sakit, ya berarti dia apa? Jenguk dia. Ada apa? Butuh apa? Saat-saat seperti itu, kalau antum menjenguknya, antum akan diingat sama dia. Momen, ada beberapa momentum ya yang tidak akan atau sulit untuk dilupakan oleh seorang dalam sejarah hidupnya. Salah satunya adalah saat dia apa? Ya, sakit, terus ada yang menjenguknya. Saat dia kesusahan, lalu kita membantunya. Ya. Saat dia sedih, kemudian kita menghiburnya. Itu adalah momentum-momentum, saat-saat yang dia nanti akan ingat siapa yang dulu perhatian sama dia. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Ummul Mukminin. Kita tahu dalam sejarah Ummul Mukminin pernah mendapatkan suatu ujian dan cobaan yang sangat dahsyat saat itu, yaitu adanya hoax bahwa Nabi bahwasanya ibunda Aisyah bah dituduh dengan zina oleh orang-orang munafik. Dia menyebarkan isu hoax ya bahwasanya ibunda Ummul Mukminin Aisyah melakukan perzinaan, waliyadu billah. Saat-saat seperti ini tentu sangat berat. Nabi mau membela, belum ada wahyu juga. Ya kan? Yang membersihkan dari Aisyah. Ya. Desas-desus ya, isu berkembang dengan begitu ya pesat. Suatu saat kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita Ansar datang ke rumah saya. Enggak ngomong apa-apa, enggak menghibur apa-apa. Dia cuma nangis bareng sama saya. Jadi nangis bersama. Ya, kata Aisyah, ya, aku tidak akan melupakan wanita tersebut. Aku tidak akan apa? Melupakan wanita tersebut. Kenapa? Karena dia tahu perasaan yang dirasakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, merasakan kesedihan saat Aisyah juga sedih. Sebagaimana ada momentum juga yang sulit dilupakan, yaitu kita merasakan gembira saat teman kita gembira juga. Ya, pas dia nikah gitu kan, terus antum jauh-jauh datang. Ya, datang dari Papua datang misalnya, Masya Allah. Dari ujung sana ya datang. Itu biasanya apa? Momentum tak terlupakan. Apalagi kalau misalkan dari luar negeri, misalkan datang hanya untuk memenuhi undangan antum, Masya Allah. Siapa dulu sahabat yang pernah dibaikot oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Ka'ab ibnu Malik. Saat turun ayat akhir-akhir surat At-Taubah yang menunjukkan bahwasanya taubat beliau diterima. Beliau lama itu ya, karena beliau enggak ikut perang Tabuk. Akhirnya tiga beliau sama dua sahabatnya dibaikot sama Nabi SAW. Didiamkan sama Nabi SAW dan para sahabat juga yang lain. Diamkan. Sampai ketemu sahabat itu, sahabat Nabi yang lain, ya ngasih salam, enggak dijawab. Bahkan Nabi SAW yang nyuruh kepada istrinya, supaya apa? Untuk sementara jangan serumah sama Ka'ab. Ya. Tiba-tiba setelah dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, turun ayat yang menunjukkan bahwa taubatnya diterima. Alangkah senangnya Ka'ab ibnu Malik. Datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun menyambut kegembiraan tersebut. Apa kata Ka'ab bin Malik? Di sini yang menarik. Saya melihat Talhah bin Ubaidillah, Talhah ya, yang saat itu berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat saya masuk masjid, dia bergegas menyambutku, berlari memelukku. Insyaallah. Sampai diingat yang memeluk dia siapa? Talhah. Di sinilah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Persahabatan itu, yaitu kita bergembira saat Ya, ada sahabat kita gembira dan sedih saat dia sedih. Baik. Kembali kepada hadis ini, qala ya Mu'ad ibn Jabal. Wahai Mu'ad bin Jabal, dipanggil. Dan ini ada faedah penting. Kalau kita mau ngasih nasihat, kalau kita mau ngasih pesan kepada seseorang, panggillah dia terlebih dahulu supaya dia memperhatikan. Gitu kan? Supaya dia memperhatikan. Kita harus bisa mengkondisikan orang yang kita ajak bicara agar perhatian dengan apa yang akan kita sampaikan. Makanya dalam khutbah-khutbah kan begitu ya, ayyuhal ihwah, para jamaah sekalian, itu memanggil supaya mereka apa? Ya, supaya mereka memperhatikan. Apalagi kadang-kadang masih ngantuk, kadang-kadang ngelamun. Badannya jadi masjid, pikirannya nggak tahu melayang kemana. Ya, apalagi kalau Jumatan. Ya, kalau sudah adzan gitu, nggak tahu kenapa kayak terbius ngantuk. Ya, nah, intinya perlu dipanggil. Ya, perlu dipanggil. Ya Mu'ad ibnu Jabal agar perhatian. Jadi Nabi di sini manggil. Wahai Mu'ad bin Jabal. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Apa artinya? Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku senang memenuhi panggilanmu. Masya Allah. Kalimat yang penuh dengan kesopanan. Yang penuh dengan adab. Maka demikian juga, ikhwan. Kita juga demikian. Dipanggil orang tua. Dipanggil ustaz. Itu apa? Hendaknya menjawab panggilan tersebut dengan jawaban yang beradab. Ya, jangan dipanggil. Apaan sih? Nah. Ya, kadang malah bentak, manggil-manggil aja, ya, mengaku pelayan apa, ya, nah ini hati-hati, terutama kalau yang manggil adalah orang tua kita, atau ustadz kita, ya, atau orang yang lebih tua dari kita, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Beradab, untuk menjawab panggilan mereka, seperti yang dicontohkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ini kalimat yang indah ya. Aku penuhi panggilanmu. Labbaik. Ya. Istri juga demikian kalau dipanggil oleh suami juga demikian. Ya, jangan kemudian menjawab dengan panggilan-panggilan yang enggak mengenakkan. Si. Tahu si ya? Entar. Si. Si. Saksi-saksi ya. Baik, qala ya Mu'ad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali. Wahai Mu'ad, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah dan aku senang memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah sampai 3 kali. Pengulangan ini ayol ehwa ya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang akan beliau sampaikan ini adalah masalah yang penting. Supaya Mu'ad bin Jabal betul-betul apa? Perhatian. Ya, supaya betul-betul perhatian. Jadi diulang. Maka ini faedah penting juga bagi seorang ustadz atau seorang pengajar. Ya, apabila ingin menyampaikan suatu ilmu dan itu adalah perkara yang sangat penting, maka penekanannya adalah dengan cara diulang. Ulang lagi. Ya, kalau itu penting diulang lagi, enggak ada masalah. Ustaz ngapain ini diulang-ulang? Udah paham diulang-ulang lagi. Supaya antum ya betul-betul apa? Paham, enggak ada masalah. Ya, termasuk kesalahan, kadang-kadang kita ini malas untuk pengulangan. Ya, malas untuk pengulangan. Jadi kalau itu adalah masalah yang sangat penting, maka penekanannya adalah dengan diulang-ulang. Baik. Qal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah seseorang, ya, seorang di sini baik laki-laki maupun perempuan, umum. Karena nakirah fi siyaki nafi. Ya, wan nakiratu fi siyakin nafi yufidul umum, kaidahnya. Jadi seorang manapun, baik laki-laki maupun perempuan, yashhadu, yang bersaksi. Dan yang namanya persaksian itu harus dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah ya al-ilm. Al-ilm, ilmu. Makanya tidak mungkin kita menjadi saksi kalau kita enggak tahu. Antum jadi saksi pengadilan padahal antum enggak tahu kasusnya. Lucu. Ya. Kita panggilkan saksi dalam pengadilan ini. Padahal dia mek pelonga-pelongo tuh, enggak ngerti kejadian. Itu bukan saksi. Yang namanya saksi itu harus apa? Tahu. Ya, demikian juga tatkala kita mau bersaksi tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, kita harus punya ilmunya. Ngerti. Jangan cuma mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak ngerti kandungannya. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfirullah. Ketahuilah. Ya, ilmuilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, yang kedua, yang namanya syahadat itu harus dibangun di atas al-yakin. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Ya. Jadi harus apa? Waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Jadi seorang tatkala bersaksi itu harus yakin, enggak boleh ragu-ragu. Enggak boleh ada keraguan di dalam hatinya. Itu namanya apa? Bersaksi. Bersaksi apa? La ilaha illallah, ini kalimat tauhid. La ilaha illallah kalimat tauhid ini dibangun di atas dua rukun. La ilaha ini nafi, meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan yang kedua adalah isbat illallah, ya, ditetapkan hanya Allah SWT saja yang berhak untuk diibadai. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, hamba dan rasulnya. Hamba supaya kita tidak berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad, dan rasul supaya kita tidak merendahkan Nabi Muhammad. Sidqan min qalbihi, jujur dari lubuk hatinya. Jujur, artinya jujur itu antara ucapan dengan hati itu selaras. Jangan seperti orang-orang munafik. Ya. Ngomongnya beriman, lisannya ngomongnya beriman, tapi hatinya kufur. Itu berarti tidak jujur. Yang dimaksud sidqan min qalbih artinya antara ucapan dengan keyakinan di dalam hati ini selaras. Baik. Apa keutamaannya orang yang bersaksi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah? Illa harramahu wa hu 'alan nar. Kecuali Allah haramkan dia atas neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan dia ke neraka. Ya, kalau dia bertauhid. Ya, kalau dia bertauhid. Qala ya Rasulullah. Lalu kata Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, afala uhbiru bihinna safayastabshiru? Bolehkah aku menyampaikan hadis ini kepada manusia supaya mereka senang? Ini kabar gembira nih. Ya, kabar gembira. Ya. Bolehkah aku sampaikan ini kepada manusia? Qala idan yattakilu. Jangan dikabarkan pada mereka. Khawatirnya nanti apa? Yattakilu itu menggampangkan. Ya, menggampangkan. Sing penting pokoknya sudah bersahadat, sudah muslim, ya, enggak bakalan masuk neraka walaupun nanti bermaksiat, dosa dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahbara biha Mu'adun inda mautihi ta'assuma. Tapi Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini di akhir hayatnya karena khawatir apa? Ta'assuma, takut dosa. Awalnya Mu'adz bin Jabal enggak menyampaikan. Beliau tetap memegang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sebelum Mu'adz bin Jabal meninggal dunia, beliau khawatir kalau ini enggak disampaikan beliau dosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah mewajibkan kepada para ulama untuk menyampaikan ilmu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 187, "Wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu linnas wala taktumunahu." Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil ya perjanjian dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Latubayyinunnahu linnas, kau jelaskan kepada manusia dan jangan kamu apa? Dan jangan kamu sembunyikan. Jadi ini karena ayat inilah kemudian Mu'adz bin Jabal kemudian menyampaikan hadis tersebut. Baik, hadis ini memberikan kepada kita banyak faedah. Tadi diantaranya pertama keutamaan Mu'adz bin Jabal karena dia dibonceng oleh Nabi. Yang kedua diantara faedahnya juga adalah bolehnya membonceng di atas kendaraan, ya, asalkan kendaraan tersebut tidak keberatan, ya, jangan sampai nanti ditumpangin orang gendut misalkan, atau misalkan orangnya lebih dari dua ngos-ngosan sampai kendaraannya, maka ini nggak boleh, karena menyiksa binatang juga nggak boleh. Dan diantara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena Nabi walaupun di atas kendaraan, beliau tetap menyampaikan apa? Nasihat. Dan diantara faedah juga dari hadis yang mulia ini, sebelum kita memberikan nasihat, hendaknya mengkondisikan orang yang kita ajak bicara. Dengan memanggilnya. Ya, dengan memanggilnya. Supaya dia perhatian dengan apa yang akan kita sampaikan. Dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah adab para sahabat kepada Nabi kalau dipanggil. Ya, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Insyaallah. Ini adab. Ya ikhwan, perhatikan adab. Ya, perhatikan adab terutama kepada orang tua, kepada ustaz, ya agar ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan syahadat tauhid la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Di mana keutamaannya adalah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa syarat dari syahadat adalah harus jujur, sidqan min qalbi, harus jujur. Ya, dan makna dari jujur yaitu apa? Selaras antara ucapan dengan apa yang ada dalam keyakinan di dalam hati. Jangan seperti orang-orang munafik. Lisannya mengatakan beriman, tapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ayyul ihwa, adalah tidak semua ilmu disebarkan kepada khayalat manusia. Dan ini poin penting dari Imam Al-Bukhari. Inti dari beliau membawakan hadis ini dalam bab ini. Yaitu apa? Ya, di mana Mu'adz bin Jabal ketika minta izin kepada Rasulullah, apakah saya sampaikan? Kata Nabi, jangan. Nanti khawatirnya mereka meremehkan, bergantung pada hadis ini. Ya, bergantung pada hadis ini. Jadi, tidak semua ilmu perlu kita sampaikan kepada manusia. Kita harus tahu kondisi, situasi dan kondisinya. Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, hadisun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba wahu wa rasul. Sampaikanlah kepada manusia apa yang bisa ditangkap oleh akal mereka dengan bahasa yang mudah, ya, sesuai dengan kondisi mereka. Apakah kalian ingin kalau Allah dan Rasulnya itu didustakan? Dan ini penting terutama bagi para penuntut ilmu, bagi antum yang insyaallah taala kelak nanti akan menjadi dai. Tidak semua ilmu yang antum pelajari itu layak disampaikan kepada masyarakat. Jadi ada ilmu itu khusus untuk para penuntut ilmu. Ini kalau disampaikan kepada masyarakat, ya perlu kehati-hatian. Contoh nih, contoh gampang. kalau di ma'had pada para santri, ya, ketika bahas tentang bid'ah misalkan, nah, sikat nggak ada masalah, gas pokoknya, pol, ya, gas pol nggak ada masalah. Antum sudah, istilahnya sudah ngerti, gitu ya. Misalkan kita sampaikan tahlilan, selamatan ini tidak ada ajarannya, ini bid'ah, dolalah, mungkara, ya, maulid Nabi demikian, ya, ya, mencukur jenggot haram, rokok haram, isbal haram. Ini kalau di kalangan para santri yang sudah ngerti, insyaallah enggak ada masalah. Ya. Baik. Tapi antum nih baru turun gunung misalkan. Baru turun gunung. Baru dakwah di masyarakat. Langsung gas. Ya. Tahlilan bid'ah, maulid bid'ah. Ya, bisa-bisa apa? Dipentungin antum. Ya. Bisa-bisa didemo rumah antum. Jadi tidak semua ilmu yang kita dapatkan langsung kemudian disampaikan. Dan ini poin penting. Makanya antum perlu belajar usul dakwah. Ya, perlu belajar fikih berdakwah. Itu penting. Supaya dakwah yang tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan malah merusak. Sekarang ini kadang ada sebagian karena semangat 45, ya, semangat 45, tapi cara berdakwahnya ngawur. Dikit-dikit ngegas. Akhirnya apa? Ya, dakwah menjadi rusak. Karena dia tidak memiliki etika, tidak memiliki kaidah di dalam berdakwah, tidak memiliki hikmah di dalam berdakwah. Jadi ini masalah yang penting. Baik. Demikian yang dapat kita bahas insyaallah taala, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, ini kita nyicil dikit-dikit ya. Ustaz, apakah Nabi Isa termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, nanti kalau turun maka dia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika turun nanti. Kalau dulu saat masih hidup ya tidak. Ya, malah jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti dalam akidah Islam, Nabi Isa itu kan belum meninggal. Ya, diangkat oleh Allah SWT ke langit berapa? Kedua. Ya, ke langit yang kedua. Nanti di akhir zaman, ya, beliau akan turun akhir zaman. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang mutawatir. Ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang mutawatir. Layan zilanna Isa ibnu Maryam hakaman adla, ya, bahwasanya pasti Isa bin Maryam nanti akan turun layan zilana. Di situ ada lam, ada nun, itu taukid, pasti Isa bin Maryam nanti akan apa? Turun, ya, dia membunuh Dajjal, dia memberangus, ya, salib-salib, ya, membunuh babi-babi dan menghapus jizyah, ya, pajak. Baik. Itu dan beliau nanti mengikuti syariat Nabi Muhammad. Makanya ketika beliau sholat, sholatnya di belakang Ali Imam Mahdi. Ali Imam Mahdi berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ali Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Tajrid Asma'is Sahabah memasukkan Isa bin Maryam itu sebagai sahabat. Sebagai sahabat. Dalam biografi kitab beliau Tajrid Asma'is Sahabah menyebutkan Isa ibnu Maryam nabiyyun wa sahabiyyun ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra wa mata mu'minan. Ya, beliau adalah seorang nabi dan juga sahabat. Sahabat. Kenapa? Karena masuk dalam kriteria sahabat. Apa kriteria sahabat itu? Definisi sahabat. Orang yang beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan iman. Isa bin Maryam ngikut atau masuk dalam kategori ini. Dia bertemu dengan Nabi, kapan? Pas Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi. Ya, beriman kepada Nabi, beriman. Ya, dan nanti mati dalam keadaan iman. Nah, Siapa sajakah sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di masjid Ahlus Sufah? Siapa saja? Sahabat Abu Hurairah, ya. Ada juga siapa? Rabi'ah bin Ka'ab. Ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada kitab khusus? Ada, cuma saya enggak tahu. Judulnya lupa. Nanti dicari. Apakah keponakan itu mahram? Keponakan mahram apa tidak? Mahram. Ya, keponakan itu adalah anaknya saudara. Tentu punya kakak atau punya adik, terus dia punya anak. Mahram? Mahram. Berarti kan antum sebagai paman. Ya, dia keponakannya. Antum baca dalam surat An-Nisa tentang ayatul muharramat, ya, di situ ada. Apa hukumnya membaca Al-Qur'an pada saat antara adzan dan qomat secara jahr, takutnya mengganggu orang lain yang sedang berdoa? Pada dasarnya, antara adzan dan qomat yang disyariatkan itu adalah doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a bainal adzanain." Ya, tidak ditolak doa antara adzan dan qomat. Jadi yang sangat dianjurkan antara adzan dan qomat itu adalah doa, bukan baca Al-Qur'an. Itu poin pertama. Tapi bukan berarti tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Boleh-boleh saja, asalkan tidak terlalu keras sehingga mengganggu orang yang beribadah, sholat. Ya, jangan terlalu keras. Ya, jangan terlalu keras. Cukup bisa didengarkan oleh antum aja. Bagaimana cara menasihati teman kita yang selalu mempermainkan para asatidah? Dipermainkan ya. Nah, ini harus dilaporkan tuh. Ya, pelanggaran KUHP. Baik. Ya, ikhwan, sering sudah kita sampaikan bahwasanya seorang penuntut ilmu itu menjadi mulia dengan apa? Adabnya. Antum kalau tidak beradab kepada ustaz, antum enggak akan mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Kalau antum ingin ilmu yang bermanfaat, maka perhatikan apa? Adab antum, terutama adab kepada ustaz. Satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Dan tadi sudah kita sampaikan juga bagaimana Mu'adz bin Jabal begitu beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seorang murid. Bil adab tafhamul ilm, kata para ulama. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Kalau antum tidak beradab, ya, maka tidak akan mendapatkan ilmu, atau ilmu antum tidak akan bermanfaat, tidak akan berbarokah. Banyak ya orang itu ilmunya enggak terlalu tinggi tapi Allah berkahi. Beda loh ya. Kadang ada orang itu ilmunya banyak, ilmunya tinggi tapi enggak diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, enggak bermanfaat. Tapi ada orang yang ilmunya enggak tinggi-tinggi banget ya, tapi Allah berkahi. Allah jadikan dia sebagai kunci kebaikan. Ya, Allah jadikan masyarakat mencintai dia, menerima dakwahnya. Ya, dan itu tanda kebaikan. Jadi, ya, kita menuntut ilmu bukan hanya sekedar untuk banyak-banyakan ilmu. Tapi yang paling penting adalah ilmu kita bermanfaat, ilmu kita berbarokah. Ya. Baik. Apakah boleh berjihad di Syam tanpa izin dari presiden? Wah, Jawa amat Syam. Ya. Jihad di sini aja masih ya ngorok terus, nggak usah jauh-jauh, jihad di Syam ya. Nah, jihad ayol ehwah ada aturan-aturannya. Di antara aturannya adalah harus dengan izin waliyul amr, pemimpin ya, pemimpin. Dan tentu kalau kita ngikuti aturan ini tidak diperkenankan. Ya, apalagi antum Syam jauh. Ya, jauh. Enggak ngerti medan. Itu bukan jihad, setor nyawa. Antum enggak ngerti medan sana, enggak ngerti mana musuh mana. Enggak ngerti. Jadi itu adalah fitnah. Jadi bedakan antara jihad dengan fitnah. Bedakan antara jihad dengan fitnah. Tidak semua peperangan itu adalah jihad. Jihad yang syar'i ada aturan-aturannya. Jihad yang syar'i itu ada aturan-aturannya. Di antara aturannya adalah harus dengan izin waliyul amr. Dan untuk pemerintah kita tidak mengizinkan. Bahkan antum kalau berangkat ke sana akan di cabut kewarganegaraan antum sebagai WNI, warga negara Indonesia. Kalau sudah ke sana dicabut untuk maksudnya untuk perang, karena terindikasi apa? ISIS. Terindikasi ISIS. Intinya sebagaimana wasiat para ulama kita ya, berangkat ke sana ini bukan termasuk bagian dari jihad, ini adalah fitnah. Ya, apalagi para waliul amr kita tidak mengizinkan. Padahal salah satu syarat dalam jihad itu adalah mendapatkan izin dari waliul amr. Ya, yang paling penting bagi kita sekarang adalah jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu. Jihad ada dua macam, jihad dengan pedang dan jihad dengan ilmu. Ya, bagi antum ya, semangat untuk menuntut ilmu. Ya, lawannya banyak, musuhnya banyak yang menyebarkan syubhat. Ya, syubhat-syubhat kekufuran, ya, kemunafikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Ya, bekali diri antum dengan apa? Ilmu. Ini jihad yang sesungguhnya. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum." Ya. Wah, demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu wa hawah." Orang yang mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti kita mengingkari jihad. Jihad itu ada, tapi jihad ada patokan-patokannya. Ya, jihad ada kaidah-kaidahnya. Kita tidak boleh ngawur dalam berjihad. Nah, insyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.